Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Al-Baqarah 165 sampai 167. Al-Syekh penulis rahimahullahu taala berkata, "Ma ahsana ittisalu hadhihi al-ayati bima qablaha." Alangkah tepatnya atau indahnya keterkaitan ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya. Bagaimana itu? Ayat yang ke-165 sangat indah dan ada keterkaitan yang indah dengan ayat 164. Bagaimana? Fa innahu ta'ala lamma bayyana wahdaniyatahu wa adillatahu al-qati'ata wa barahinahu barahinaha as-sati'ata al-musilata ila ilmi al-yaqin al-muzilati likulli shakkin dhakara huna anna minan nas ma'a hadzal bayani tam man yattakhidhu minal makhluqina andadan lillah ay nudara'a wa muthala'a yusawihim fillahi bil ibadah wal mahabbati wat ta'zimi wat ta'ah. Artinya, alangkah indahnya keterkaitan ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana setelah Allah menjelaskan keesaannya dan dalil-dalil yang pasti atas hal itu, serta keterangan-keterangan yang tajam yang menyampaikan kepada keyakinan hati yang menghilangkan segala setiap keraguan. Jadi di ayat yang ke-164 Allah menjelaskan itu tentang kuasanya, tentang kekuatannya, tentang keagungannya. Maka setelah ini Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa di antara manusia dengan adanya semua penjelasan yang sempurna itu, bahkan setelah dijelaskan semuanya secara sempurna, masih aja ada orang-orang yang menyembah sebagian dari makhluk, ya, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, yakni para sekutu yang mereka samakan dengan Allah dalam ibadah, kecintaan, pengagungan, dan ketaatan. Ini yang lebih parah. Sudah tahu Allah Maha Pencipta, Maha Berkuasa, Maha Berdiri Sendiri, masih saja menjadikan, menyamakan Allah di dalam dengan selain Allah di dalam ibadah, kecintaan, pengagungan, dan ketaatan. Empat hal ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, ya, ibadah, cinta, mahabbah, pengagungan, dan ketaatan. Itu tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan ini bejatnya orang-orang musyrik. Beginilah buruknya orang-orang musyrik. Dia tahu kalau seandainya yang mencipta Allah, tapi kenapa beribadah minta kepada selain Allah? Cinta mencintai lebih besar dibandingkan cinta mereka kepada Allah. Taat kepada selain Allah. Ini. Kemudian, Wa man kana bi hadhihi al-halati ba'da iqamati al-hujjah wa bayani at-tauhid 'alima atau 'ulima annahu munani mu'anidun lillah musyaqqun laha lahu aw mu'ridun an tadabburi ayatihi wa tafakkuri fi makhluqatihi falaysa lahu adna 'udhrun fi dhalik bal qad huqqat 'alayhi kalimatul 'adzab. Nah, ini penting, perhatikan. Dan orang yang dalam kondisi seperti ini, setelah penegakan hujjah, penjelasan tauhid, dia tahu Allah Maha Pencipta, dia tahu Allah Maha Pengatur, dia tahu Allah Maha Berkuasa. Ya, tetapi dia masih mensyirikkan Allah. Dapat dipastikan bahwa ia adalah seorang yang durhaka terhadap Allah, menentangnya, berpaling dari merenungi ayat-ayatnya dan memikirkan makhluk-makhluknya, maka ia tidak punya alasan sama sekali dalam hal itu, bahkan pantaslah ia mendapatkan siksa. Berdosa dikala tidak tahu itu beda dengan berdosa dikala mengetahui. Misalkan anak kita, Pak, melakukan kesalahan. Kalau seandainya kesalahan itu sudah dia ketahui tapi tetap saja macal, maka ini lebih berat dibandingkan dia tidak tahu dan melakukan kesalahan. Ini orang tahu Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, masih saja disamakan dengan selainnya. Baik dari manusia, dari jin, dari malaikat, dari benda mati, ya, masih saja disamakan. Ini lebih bejat dibandingkan orang yang tidak tahu kuasa Allah, kemudian dia menyamakan selain Allah. Makanya tidak ada manusia yang tidak tahu bahwasanya yang berkuasa adalah Allah. Oleh karenanya orang yang berbuat syirik itu tidak ada uzur. Tidak boleh kita katakan, oh mungkin dia gak tahu. Ya, orang yang berbuat syirik itu tidak ada uzur. Memang kita harus memberikan alasan dia mungkin tidak tahu dalam beberapa hal. Tapi untuk syirik, enggak ada. Karena bagaimana dia mau beriman kalau seandainya dia tidak tahu kesyirikan? Ya, paham maksudnya? Tidak akan bisa beriman kalau seandainya dia tidak tahu kesyirikan. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekh di sini, ya, seakan-akan mengatakan orang yang berbuat syirik tidak bisa diberikan uzur bil jahal. Enggak bisa diberikan uzur bil jahal. Misalkan ada orang pakai cincin, ya, jimat. Kemudian kita ingin menasihati, mungkin dia tidak tahu. Enggak apa-apa deh. Enggak ada. Syirik tidak ada uzur bil jahal. Lah buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tauhid kita belajar. Abu Waqid Al-Laitsi Al-Harits bin Amr radhiyallahu an. Beliau tidak diberikan uzur padahal beliau dan para sahabat yang lain yang baru masuk Islam, itu baru masuk Islam, tidak dikasih alasan oleh Rasulullah, mungkin orang ini belum tahu. Enggak. Langsung dimarahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegasin oleh Rasulullah. Jadi ada hal-hal yang kita bisa berikan uzur kepada manusia. Mungkin dia tidak tahu, bisa. Ada, tapi untuk syirik tidak ada. Syirik no way. Tidak ada uzur bil jahal. Karena bagaimana orang mau beriman kalau seandainya dia tidak paham tentang mana tauhid, mana syirik? Ucapan la ilaha illallahnya itu hanya berarti sebatas ucapan di lisan, tidak dia pahami. Nah, ini para ikhwah sekalian, ini paling parah. Makanya sikap burukku, kebodohan yang pangkat adalah ketika sudah mengetahui tapi masih melakukan. Itu mohon maaf bahasa saya sering pakai, dungu. Ya. Sama kayak manusia-manusia yang melakukan kesalahan dua kali. Sama tuh. dia tahu bahwasanya dia pernah marahan dengan istrinya gara-gara ini, maka jangan sampai dilakukan lagi Anda, wahai para suami, agar tidak lagi terjadi konflik dengan istri. Contoh, ya, dia tahu bahwasanya kalau saya melakukan begini, maka saya akan terlambat sholat subuh. Maka besok hari pantang muslim melakukan itu lagi. Nah, begitu terus seperti ini. Sama, dia tahu Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka pantang seorang muslim untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu yang diinginkan oleh Syekh penulis rahimahullahu taala. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa haula'i alladziina yattakhidzuuna al-andada ma'a Allah la yusawunahum billahi fil khalqi war rizqi wat tadbir." وَإِنَّمَا يُسَوُّنَهُمْ بِهِ فِي الْعِبَادَةِ فَيَعْبُدُونَهُمْ لِيُقَرِّبُوهُمْ إِلَيْهِ. Orang-orang yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah tersebut tidaklah menyajarkan mereka dengan Allah dalam hal mencipta, mengatur alam, dan memberi rezeki. Ingat, ini penting. Yang mensyirikkan Allah, kalau Bapak tanya, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan bumi? Yang mengatur alam semesta? Dia akan menjawab Allah. Makanya sering kita katakan, kita mendengar, aku nih pakai cincin ini syaratnya aja. Aku meyakini yang menolong, mengatur, memberikan kekebalan itu Allah. Mana syiriknya? Ya? Kemudian orang-orang yang pergi ke kuburan-kuburan keramat untuk minta berkah, mereka kalau ditanya, minta kafian kepada orang yang sudah meninggal ini? Kada. Kami hanya mendekatkan diri kepada Allah melalui orang soleh ini. Makanya timbul nanti perkataan, kami ini orang banyak dosa. Ingin, kalau berdoa kepada Allah tidak pantas. Maka kami pergi kepada orang soleh yang punya kedudukan di sisi Allah, maka mereka nanti menyampaikan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Bagus, anak dikasih nama anak Zulfa. Zulfa itu artinya adalah sedekat-dekatnya dengan Allah. Ya, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dalam ayat surat Az-Zumar ayat 3. Surat Az-Zumar ayat apa? Ayat 3. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan-perkataan ini timbul gara-gara ya itu tadi. Mereka kalau ditanya, mereka tidak menyamakan Allah dengan selain Allah itu dalam rububiyah, dalam penciptaan, pengaturan, enggak. Makanya orang-orang kafir Quraisy seperti di dalam surat Luqman ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika kamu bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan, orang-orang yang mensyirikkan Allah tidak mensyirikkan Allah dalam penciptaan, dalam pengaturan, di dalam pemberian rezeki, tidak. Akan tetapi mereka menyamakan Allah dalam perihal ibadah, hingga mereka menyembah tandingan-tandingan tersebut agar dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini yang menjadikan orang-orang itu musyrik. Mereka menyamakan selain Allah dalam perihal apa? Ibadah. Ya, ibadah. Jadi jangan heran setelah ini kalau pian-pian menasihati orang yang melakukan syirik, tenang aja, aku kada minta lawan selain Allah. Ini hanya syarat aja, ikhtiar aja kita ini. Ini syirik bi'aini. Ini syirik zatnya langsung seperti ini. Orang-orang musyrik di zaman Quraisy seperti ini. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah kepada berhala-berhala ini. Berhala ini hanya mendekatkan diri kepada Allah sama persis. Orang-orang yang pergi ke kuburan-kuburan keramat merasa tidak berdosa, saya banyak dosa, maka tidak pantas untuk minta langsung kepada Allah, maka melalui orang-orang soleh ini. Persis itu sama, tidak ada beda. Kita lanjutkan. Kemudian wa fi qawlihi ittakhadhu dalilun ala annahu laysa lillahi niddun wa innamal musyrikuna ja'alu ba'dhal makhluqati andadan lahu tasmiyatan mujarradatan wa lafdhan farighan minal ma'na kama qala ta'ala waj'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bi dhahirin minal qaul. Artinya, dan di dalam firman-Nya yattakhidhu, yang artinya menjadikan, merupakan sebuah dalil bahwa Allah tidak memiliki tandingan. Enggak bisa ditanding. Allah itu tidak bisa ditanding. Tidak ada tandingan Allah. Laisa kamith lihi syai. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Mereka menjadikan, maksudnya Allah itu tidak punya tandingan. Mereka saja, orang-orang musyrik saja yang menjadikan untuk Allah. Menjadikan apa? Tandingan. Akan tetapi kaum musyrik hanya menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dari beberapa makhluk. Hanya sebatas penamaan saja dan kata-kata yang tidak berarti. Ya, nama-nama saja, kata-kata yang tidak berarti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka. Atau apakah kalian hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau kalian mengatakan hal itu sekedar perkataan pada lahiriahnya saja? Ini ibu, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata menjadikan itu kita bisa ambil faedah, Allah itu tidak punya tandingan. Mereka-mereka yang mensyirikkan Allah lah yang menjadikan bagi Allah tandingan. Dan kata tandingan untuk Allah tidak ada artinya di sini. Kata tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya nama-nama yang mereka buat-buat saja. Makanya setelah itu Syekh penulis mengatakan, inhi, dan firman-Nya, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann. Itu semua tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Seperti misalkan nama-nama berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Itu nama-nama saja yang mereka-mereka buat. Bukan Allah yang menjadikan, yang kemudian mereka sebagai tandingan Allah. Karena tidak ada yang bisa melawan Allah, maka tidak ada yang menjadi tandingan Allah. Hanya nama-nama yang dibuat oleh orang-orang musyrik, yang mereka itu membuatnya, ya, mereka itu membuatnya hanya untuk menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Nama-nama itu hanya dibuat oleh mereka. Allah tidak pernah menjelaskan itu sedikit pun. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan. Ya, in yattabi'una illa dhann. Itulah agamanya orang musyrik. Maka pelajaran menarik pagi ini, agamanya orang musyrik itu mengikuti prasangka saja. Misalkan Pak, ya, misalkan ada orang memakai gesper tal ikat pinggang, berprasangka bahwa ikat pinggang itu yang memberikan jaminan, kekuatan, kekebalan. Prasangka. Dia tinggalkan yang yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran menarik pagi ini, orang musyrik agamanya agama sangkaan. Agama orang musyrik adalah, atau sembahan orang musyrik adalah sembahan yang hanya sangkaan. Seperti yang saya ulun sering ceritakan, memakai cincin, hidup di kota besar selama 25 tahun. mereka mengatakan bahwasanya dia mengatakan bahwasanya aku memakai cincin 25 tahun tahulah. Mun kisah tahulah kada tahu. 25 tahun tahulah. Kededa yang mencopet aku. Mengira bahwa cincinnya lah yang menjaganya. Padahal memang tidak dicopet. Kededa harapan diharapkan dari penampilan sidin untuk dicopet. Makanya kededa yang mencopetnya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Bagusan pencopetnya penampilan dibandingkan sidin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sama dahulu. Na'udzubillah, astaghfirullah. Dahulu ketika masih di beberapa kelompok-kelompok sempalan Islam, kita tuan gurunya kadang-kadang berbicara. Saya ingin pergi ke negeri Fulan, ke kuburan wali si Fulan. Maka di sana siapa yang ingin tasbihnya dimalamakan di kuburan wali si Fulan. Hah? Nanti maka tasbih tersebut akan menjadi berkah. Padahal berkahnya mending kalau seandainya membuat bertambah untuk berzikir kepada Allah. Ini berkahnya kadang-kadang melancarkan rezeki, benar-benar syirik. Nah, ini para ikhwah sekalian, hanya sangkaan bahwa tasbih yang dimalamkan di kuburan wali si Fulan akan mendatangkan berkah. Hanya sebatas apa? Sebatas sangkaan. Makanya agamanya orang musyrik adalah agama sangkaan. Tayyib, berdasarkan dalil-dalil ini, di antaranya surah An-Najm ayat 23, in yattabi'una illa dhanna, yang mereka ikuti hanya sangkaan saja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang di hawa nafsui oleh jiwa. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah. Tayyib, kita lanjutkan. Fal makhluqu laisa niddan lillah li'anna Allah huwal khaliq wa ghairuhu makhluq. Oleh karena itu, makhluk bukanlah tandingan bagi Allah. Karena Allah adalah pencipta dan selainnya adalah makhluk. Makanya di dalam buku Tiga Landasan Utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebutkan ketika mengenal Allah, ma'rifatullahi bil adillah, mengenal Allah dengan dalil. Allah adalah sembahan. Wal alamin adalah makhluk. Wa kullu ma siwallahi alam, begitu. Dan setiap selain Allah, alam semesta makhluk. Setiap selain Allah, alam semesta, apapun itu, dari mulai malaikat, manusia, jin, makhluk-makhluk mati, benda-benda mati, itu semuanya adalah makhluk selain Allah. Kullu ma siwallahi alam, setiap yang selain Allah adalah alam semesta. Alam semesta berarti dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah adalah pencipta dan selainnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau sudah, padahal kalau orang memahami ini saja sudah cukup, Pak. Dia tidak akan pernah mensyirikkan Allah. Allah pencipta dan selainnya makhluk. Ini kunci dasar untuk tidak mensyirikkan Allah. Kalau begitu ngapain kita meminta kepada makhluk? Beribadah kepada makhluk. Warrabbu ar-raziq wa man 'adahu marzuq. Artinya Allah yang memberikan rizki, adapun selainnya adalah yang diberi rizki. Wallahu huwal ghani wa antumul fuqara wa huwal kamilu min kullil wujuh wal 'abidu naqisuna min jami'il wujuh. Allah adalah maha kaya, sedang kalian adalah fakir. Dia maha sempurna dari segala aspek, sedang hamba serba kekurangan dari segala aspek. Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat, sedang makhluk tidak memiliki apa-apa dari manfaat, mudarat maupun urusan seperti itu. Wallahu huwan nafi'u wadh-dhar. Wal makhluqu laisa lahu minan naf'i wadh-dharri wal amri syai'un. Fa'ulima ilman yaqinan butlanu qawlu man ittakhadha min dunillahi alihah wa andada. Ini jawaban, Pak. Sampai sini jawaban untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kalau ada orang bertanya, kenapa sih kita tidak boleh percaya kepada jimat, meminta kepada jin, beribadah kepada selain Allah? Jawabannya dari mulai paragraf ini. Allah pencipta, selainnya makhluk yang diciptakan. Allah maha pemberi rizki, selainnya diberikan rizki. Allah maha sempurna dari segala macam sisinya, selainnya maha kekurangan dari segala sisinya. Allah yang memberikan manfaat dan menahan bahaya, selainnya tidak bisa memberikan manfaat atau apapun. Ini jawabannya, ya. Kalau seandainya ada orang bertanya, kenapa tidak boleh mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian, sawa'un kana mulkan malikan atau malakan, afwan, sawa'un kana malakan au nabiyan au salihan sanaman au ghaira dhalik wa anna allaha huwal mustahiqu lil mahabbatil kamilah wal dhullit tami falihadha madahallahul mu'minina biqawlih walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Artinya, maka sangatlah diketahui dengan yakin akan kebatilan perkataan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan dan tandingan-tandingan. Siapa itu? Baik dari malaikat, para nabi, orang-orang soleh, patung, ataupun yang lainnya. Bahwasanya Allah lah yang berhak untuk dicintai secara sempurna dan ditaati secara total. Karena Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menahan bahaya, memberikan manfaat, Allah lah yang paling pantas untuk apa? Dicintai secara total. Ya. Oleh karena itu, Allah memuji kaum mukminin dengan firman-Nya, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Sangat cinta kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa orang beriman sangat cinta kepada Allah? Karena berterima kasih kepada sang penciptanya, berterima kasih kepada sang pemberi rezekinya. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali kepada Allah. Orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Maka bisa diambil pelajaran pagi ini yang menarik juga, Pak, bahwa kapan kita semakin cinta kepada Allah? Tatkala kita bersyukur, memikirkan nikmat-nikmat dari Allah. Itu membuat kita semakin cinta kepada Allah, semakin mengagungkan Allah, semakin beribadah akhirnya hanya kepada Allah. Karena orang yang cinta akhirnya mengagungkan orang yang dicintainya, yang akhirnya hanya beribadah, tunduk patuh, taat kepada yang dicintainya. Maka ditarik garis kesimpulan dari semua itu, bersyukur mendatangkan tauhid. Bersyukur mendatangkan tauhid. Dari mana? Karena ketika kita melihat Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa, maka kita lebih mencintai Allah. Lebih mencintai Allah menjadikan kita menyembah hanya kepada Allah. Maka bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah. Nah, ini hubungan yang sangat luar biasa antara syukur dengan tauhid. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan ai min ahlil andad li andadihim. Maksudnya daripada orang-orang yang membuat tandingan bagi Allah itu kepada tandingan-tandingan tersebut. Orang yang mensyirikkan Allah cinta kepada yang ia syirikkan. Tetapi orang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan orang yang mensyirikkan Allah kepada hal-hal yang ia syirikkan tersebut. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, li'annahum akhlasu mahabbatahum lah wa haula'i asyraku biha. Karena mereka kaum mukminin tulus dalam mencintai Allah. Tulus ini makna ikhlas. Jadi ikhlas itu bisa bermakna tulus, bisa bermakna murni, itu ikhlas. Tulus dalam mencintai Allah. Sedang mereka menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan tersebut. Ya. Tentu beda, Pak. Orang yang mencintai kepada satu zat dengan orang yang mencintai kepada dua zat. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah cintanya hanya kepada Allah. Cintanya tulus, murni, full 100%. Adapun orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, cintanya terbagi. Ya, di sini tercelanya orang mensyirikkan Allah, cintanya terbagi. Terbagi dari apa? Terbagi dari Allah. Dia cinta kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan juga cinta kepada yang dia syirikkan. Ya, yang dia syirikkan. Dia mengagungkan Allah, tadi pada saat yang bersamaan dia juga mengagungkan selain Allah. Manusia saja kan seperti itu. Yang beristri satu beda dengan beristri dua. Yang beristri satu cintanya full 100% untuk si istri ini. Ketika beristri dua, cintanya terbagi. Ya. Cintanya terbagi menjadi dua. Tidak bisa full lagi. Makanya kalau ada orang poligami, dia mengatakan, saya cinta kepada kamu 100%. Itu bohong. Karena cinta Anda terbagi sudah. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa haula'i asyraku biha wa li'annahum ahabbu man yastahiqqul mahabbati 'ala al-haqiqah alladhi mahabbatuhu hiya 'ainu salahil 'abdi wa sa'adatihi wa fawzihi wal musyrikuuna ahabbu man la yastahiqqu min al-hubbi shay'an wa mahabbatu 'ainu syaqa'il 'abdi wa fasadi wa tashattuti amrihi. فَلِهَذَا تَوَعَدَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بِاتِّخَاذِ الْأَنْدَادِ وَالْإِنْقِيَادِ لِغَيْرِ رَبِّ الْعِبَادِ وَظَلَمُوا الْخَلْقَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَعْيِهِمْ فِي مَا يَضُرُّهُمْ. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka, yaitu orang-orang beriman, mencintai zat yang berhak untuk dicintai secara hakiki, yang mana mencintai Allah adalah inti dari segala kebaikan seorang hamba, kebahagiaannya, keselamatannya. Sedang kaum musyrik mencintai sesuatu yang sama sekali tidak pantas untuk diberikan cinta, dan mencintainya adalah inti kesengsaraan seorang hamba, kerusakannya, kekacauannya, kekacauan urusan dirinya. Ya, oleh karena itu Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, dan jika seandainya orang yang berbuat zalim itu mengetahui akibat buruk dari menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dan tunduk kepada selain Rabb seluruh makhluk, dan mereka berbuat zalim terhadap hamba-hambanya dari jalan Allah, serta usaha mereka dalam memudaratkan hamba-hambanya dengan menghalangi mereka, ketika itu mereka melihat siksa, yaitu pada hari kiamat. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Penjelasan Syekh penulis, beliau mengatakan orang beriman cintanya itu tulus hanya kepada Allah, karena dia mencintai zat yang paling berhak untuk dicintai. Yang kalau dia mencintai zat yang paling berhak untuk dicintai tersebut, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan keselamatan, kebaikan. Kebalikannya, orang-orang musyrik kenapa buruk? Karena dia mencintai zat yang tidak pantas untuk dicintai. Enggak pantas untuk dicintai orang-orang musyrik, hal-hal yang disekutukan dengan Allah. maka kecintaan mereka itu hanya mendatangkan kesengsaraan, kemudian kerusakan, kekacauan. Makanya di sini Pak, orang yang mensyirikkan Allah walau hanya riya itu pasti sengsara. Ya. Walau hanya riya pasti sengsara. Misalkan orang sedekah ingin riya. Mahadang-hadang pujian orang. Ma sidin tuh dibantu. Kedada lalu terima kasihnya. Orang riya. Kalau sudah mengucapkan, yang dibantu mengucapkan terima kasih, oh alhamdulillah, terima kasih benar ulun, maka itu aja lah. Belum puas lagi. Ya. Orang yang mensyirikkan Allah pasti sengsara. Di antaranya misalkan orang riya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mencintai hanya kepada Allah, dia benar-benar murni cintanya dan pasti mendatangkan kebaikan, karena dia tidak memikir orang mau ngatain apa kepada saya, orang mau berbicara apa tentang saya, bukan urusan saya. Bukan urusan. Yang menjadi urusan adalah bagaimana Allah memberikan ganjaran kepada saya. Akhirnya ibadahnya tidak dibuat-buat. Benar-benar menghadiri kajian misalkan karena Allah. Bukan karena selain Allah, bukan tidak nyaman dengan kawan, dengan ustaz dan semisalnya. Karena memang ingin menuntut ilmu. Karena memang ingin tahu Al-Qur'an, kitab sucinya, petunjuknya. Ya. Jadi orang yang benar-benar ikhlas itu hidupnya penuh dengan kegembiraan, kesenangan, tidak ada beban. Karena dia tidak memperhatikan perkataan dan penglihatan makhluk. Dia hanya memperhatikan apakah Allah melihat dia, apakah Allah memberikan ganjaran kepada dia atau tidak. Ini orang yang ikhlas. Itu indahnya keikhlasan. Ya, indahnya keikhlasan adalah mendatangkan segala macam bentuk kebahagiaan, kebahagiaan, ketenangan tanpa tekanan hidup. Ya, tanpa tekanan. Sedangkan orang yang mensyirikkan Allah, senantiasa dia tertekan, mendapatkan keburukan, mendapatkan kesengsaraan, kerusakan, dan semisalnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Allah kemudian mengatakan idh yarawnal azab. Artinya, ketika mereka melihat siksa, ay yaumal qiyamati ayanan bi absarihim, yaitu siksa pada hari kiamat secara jelas dengan mata mereka sendiri. Annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, yaitu niscaya mereka akan menyesal. Nah, ini maksudnya. Au ay la'alimu ilman jaziman anna al-quwwata wal qudrata lillahi kulliha wa anna andadahum laysa fiha min al-quwwati shay'un fatabayyana lahum fi dhalika al-yawm dha'faha wa 'ajzaha la kama shtubiha 'alayhim fid dunya. Artinya, maksudnya mereka akan mengetahui secara benar dan yakin bahwa kekuatan dan kekuasaan hanya milik Allah semuanya, dan bahwasanya tandingan-tandingan mereka itu tidak memiliki kekuatan sedikit pun, maka jelaslah bagi mereka pada saat itu kelemahan dan ketidakmampuannya. Ya. Tidak seperti apa yang mereka duga saat di dunia. Pak, nanti di hari kiamat Allah akan menjadi satu-satunya raja. Ini yang dimaksud oleh Syekh bahwasanya yang akan terlihat nanti pada hari kiamat, Allah lah satu-satunya sang raja. Makanya di dalam ayat yang minimal 17 kali kita baca, Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Kenapa? Karena di hari itu tidak ada raja kecuali Allah. Di dunia orang masih bisa ngaku-ngaku, Fir'aun ngaku paling berkuasa, Abu Lahab ngaku paling tenar, ya. Karun ngaku paling kaya, Haman ngaku menteri yang paling luar biasa. Masih bisa ngaku-ngaku. Tapi kalau di akhirat, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Allah berfirman, Anal Malik, aku sang raja. Maksudnya, aku sang raja satu-satunya. Mana ada yang raja lain? Ya? Anad Dayya, aku yang meminta pertanggungjawaban. Mana yang lain? Enggak ada. Yang berkuasa tidak ada. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini rahasia. Maliki yaumiddin. Kalau ada yang bertanya, kenapa? Allah, apakah Allah raja hanya di hari kiamat? Di dunia tidak raja? Enggak. Maksudnya Allah menyebutkan seperti itu. Raja di hari kiamat. Karena pada saat itu tidak ada raja kecuali Allah. Di dunia memang tidak ada raja kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tapi ada makhluk-makhluk yang masih mengaku-ngaku. Kalau di akhirat tidak ada lagi. Nah ini maksudnya, kalau di akhirat mereka akan melihat kekuatan hanya milik Allah. وَظَنُّ أَنَّ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا. Bahkan mereka berpikir bahwa tandingan-tandingan itu memiliki peran dalam hal itu. وَأَنَّهَا تُقَرِّبُهُمْ إِلَيْهِ وَتُوصِلُهُمْ إِلَيْهِ فَخَابَ وَظَنُّهُمْ وَبَطَلَ سَعْيُهُمْ وَحُقَّ عَلَيْهِمْ شِدَّةُ الْعَذَابِ وَلَمْ تُدْفَ عَنْهُمْ أَنْدَادُهُمْ شَيْئًا وَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ النَّفْعِ بَلْ حَصَلَ لَهُمُ الضَّرَرُ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ ظَنُّوا نَفْعِهَا. Dan bahwa semua itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang musyrik meyakini yang mereka sekutukan itu yang menjadi perantara mereka kepada Allah. Seperti yang sering saya contohkan, orang-orang yang pergi ke kuburan keramat bukan hanya untuk sekedar ziarah, tapi minta berkah. Menganggap berdoa di situ lebih utama, lebih baik dibandingkan berdoa di masjid. Ya, maka mereka menganggap bahwa semua itu akan mendekatkan diri kepada mereka, enggak, mendekatkan mereka kepada Allah, serta menyampaikan mereka kepada Allah. Ya, maka sia-sialah dugaan mereka tersebut. Hilanglah usaha mereka. Patutlah mereka mendapat azab yang pedih. Sedang tandingan-tandingan yang mereka buat itu tidak dapat menolong mereka sama sekali. Ini pak buruknya kesyirikan. Ya, kembali saya mencontohkan riya. Buruknya kesyirikan dari riya. Tandingan-tandingan yang kita jadikan sekutu bagi Allah tidak bisa nolong kita. Yang kita sholat karena dia, manusia. Yang kita berbuat baik karena dipandang manusia. Maka di hari kiamat itu dia berlepas diri. Ya, di sini rahasia sabda Rasulullah ketika Allah berfirman, Idhabu ila alladhi kuntum turauna fi. Wahai orang yang riya, pergi kalian. Kepada, minta pahala kepada orang-orang yang kalian riyai. Kira-kira dapat gak pahala pak? Hah? Gak dapat. Pertama dia makhluk, yang kedua makhluk ini butuh pahala. Ya, orang sholat, orang nuntut ilmu, orang beramal baik untuk dilihat manusia, itu nanti di akhirat akan disuruh oleh Allah, silahkan kalian pergi ke sana. Tuh, idza juziyan nasu bi'amalim, jika manusia seluruhnya diberikan pahala atas amalan mereka oleh Allah, maka Allah berfirman kepada orang-orang yang mensyirikannya, idhabu ila alladhi kuntum turauna fi, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai. Habis itu, ya, itu benar-benar sengsara. Jadi pak, saya menggambarkan semua dari kita mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ada orang yang gak dapat pahala sama sekali. Bagaimana rasanya? Semuanya diberikan hadiah oleh Allah. Ada orang yang tidak mendapatkan hadiah tersebut. Di hadapan lagi. Bahkan disuruh, ini kesana gini, minta lawan orang lain. Subhanallah. Kan mengerikan sekali. Pemandangan yang sangat menyedihkan, kesengsaraan yang begitu nyata. Tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan mereka akan mendapatkan bahaya dari arah yang mulanya mereka sangka ada manfaatnya. Mereka mengira bahwasanya ketika riya kepada manusia tersebut, mereka akan dapat hadiah, dapat pujian, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.